Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepadanya. Apa sih yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Seberapa besar kontribusi kita dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kita tahu, beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam, dan beliau meninggalkan pusaka untuk kita yang harus kita sampaikan kepada umat manusia. Sebagian umat Islam duduk, ada yang rebahan, ada yang berlari tapi di tempat. Sebagian ada yang hidupnya dihabiskan hanya untuk memuaskan nafsu. Hidupnya hanya untuk memperkaya diri. Harta yang dia keluarkan untuk kepuasan dirinya, dengan harta yang dia keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak sebanding. Padahal dia mengatakan, ya, yang menjadi syiar mereka, yang menjadi slogan mereka, harus seimbang dunia dan akhirat. Iya, kalau bicara harus seimbang, mungkin bisa diterima. Tapi kita tidak pernah seimbang. Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kebanyakan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Nabi Alaihissalam begitu semangatnya menyampaikan dakwah ini, sampai beliau tidak memikirkan kesenangan pribadi beliau. Coba kita lihat hikmah dari dakwah Nabi Alaihissalam di kota Mekah. Setelah beliau pulang dari Thaif, beliau datengin tuh kabilah-kabilah, datengin personal-personal untuk menyampaikan agama Allah ini. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Tapi tugas utama seorang muslim adalah menyampaikan. Nah, silakan kita baca. Bismillah. Hikmah dan pelajaran yang bisa diberikan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk mendakwahi Islam kepada kabilah-kabilah. Dua, kita lihat juga ada di antara manusia yang sama juga dan tepatnya mereka menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya perlu mendengarkan beberapa ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka dan melupakan semua perkataan yang mengingatkannya untuk tidak mendengar Al-Qur'an, sekalipun diungkapkan dengan bahasa nasihat yang lembut, tetapi pada hakikatnya adalah palsu dan batil. Allah Ta'ala berfirman, Fakul ja'al-haqqu wa zahaqal batil, inna batilaka nazahu wa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Barakallahu fiik. Subhanallah. Kita bisa melihat bagaimana Amr atau Tufail bin Amr Ad-Dausi dibacakan beberapa ayat, dia masuk Islam. Sedangkan Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Abu Jahal, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah, memperdengarkan ayat-ayat Allah, tapi mereka menolak. Ini menunjukkan kita ini jangan pernah meremehkan orang lain dalam berdakwah. Ada yang susah, ada yang mudah. Ada yang sulit menerima. Tapi tetap ada harapan mereka menerima. Maka jangan pernah putus asa menyampaikan agama Allah. Mungkin kita berkata, ya Allah Zat, media ini dikuasain oleh orang-orang barat. Media ini mereka yang mengarahkan. Nah, mungkin ucapan itu benar. Tapi tetap kita berharap kepada Allah SWT. Lewat media ini, ada yang mendengarkan. Tidak harus 1000 orang yang mendengarkan. Ini buat teman-teman yang mungkin baru mulai dakwah lewat media. Mungkin yang menonton dia hanya 2 orang. Mungkin 3 orang. Mungkin 5 orang. Mungkin tidak ada yang menonton. Ini mengingatkan kita bagaimana dakwah para nabi alaihi salatu wassalam wa alaihi musallatu wassalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya'ti yaumal qiyamah nabi wa ma'ahu rajulun aw rajulan, datang pada hari kiamat di padang mahsyar nabi dengan pengikutnya. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. No. Tapi mereka telah menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia. Jadi ketika antum mulai berdakwah, ikhlaskan lillahi ta'ala. InsyaAllah ada hati yang bisa menerima. Karena sebagian mengatakan, oh ada ustaz terkenal, sudah banyak penontonnya, layak dia pakai media untuk dakwah. Setiap antum punya kewajiban yang sama menyampaikan agama Allah ini kepada umat manusia. Dan kita lihat, ada orang yang sekali dibacakan Quran, nerima. Ada yang mungkin puluhan kali, ratusan kali dibacakan, dia menolak. Bukan kita yang memberikan hidayah. Allah. Mungkin ada yang punya orang tua. Kok sulit saat dia didakwain? Berdoa. Mohon sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah. Kita telah melihat bahwa Rasulullah SAW berkeliling menemui beberapa kabilah pada musim haji sambil berkata, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Kata yang pertama kali diserukan oleh Rasulullah SAW adalah kalimat tauhid. Ini adalah kalimat yang sangat agung, penting, dan harus menjadi prioritas utama. Siapa saja yang memiliki kalimat ini pada hari kiamat nanti, ia akan masuk surga. Siapa saja yang tidak beriman dengan kalimat ini, maka ia termasuk penghuni neraka, sehebat apapun amalnya. Firman Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang ia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Selain itu, bahwa muslimin dewasa ini harus meneladani Rasulullah SAW dalam memulai dakwahnya, yaitu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap ketauhidan, baik kedudukan maupun nilainya, baik yang terkait dengan peribadatan mereka atau dalam langkah mendakwahkan selain mereka. Tema tentang tauhid tidak dapat ditunda-tunda karena ini menyangkut hak Allah atas hamba-hambanya dan kewajiban yang menjanjikan pahala dan balasan yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau kita melihat akhlak yang bobrok, kriminal yang berkembang, pembunuhan yang terus terjadi, penjara yang overload, sabu-sabu yang dikonsumsi, akar permasalahannya dari mana sih? Kok seakan-akan kita melihat ada bagian dari wajah jahiliyah di zaman sekarang ini. Zaman jahiliyah udah hilang dengan diutusnya Rasul SAW. Tapi ada amalan-amalan jahiliyah yang nampak terjadi. Kesyirikan, kurangnya pengagungan terhadap Al-Quran Karim, dikitnya kecemburuan sebagian umat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah? Pohon yang besar tanpa akar yang kuat, maka dia keropos. Tinggal menanti angin, dia akan roboh. Umat Islam yang jumlahnya banyak, kita tahu di negeri kita berapa jumlah umat Islam? 220 juta atau 200 juta lebih umat Islam yang ada di Jazirah Arab. Kalau semuanya dikumpulin tuh, tetap lebih banyak umat Islam di Indonesia. Subhanallah, insyaAllah. Tapi apa gunanya jumlah yang banyak tatkala tidak berbobot? Apa manfaat engkau memiliki pohon yang besar, yang rindang, tapi tidak berbuah? Akar permasalahannya adalah tauhid, keimanan yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkeliling mengajak umat manusia untuk mengatakan la ilaha illallah. Bicara akhlak yang mulia, na'am. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tapi akhlak yang mulia ini akan muncul tatkala ada akidah yang kuat. Pohon yang besar ini yang akan berbuah kalau akarnya sehat. Kalau tidak sehat, Anda melihat, Anda punya orang tua, punya pohon durian beberapa, tahu-tahu roboh menjadi kayu bakar. Yang ini roboh menjadi kayu bakar. Apakah umat Islam akan seperti itu? Nabi alaihissalatu wassalam berkeliling menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Maka kalau bicara tauhid beres urusannya, maka hidup akan sukses. Segala ini kalau bicara ekonomi tanpa tauhid yang kuat, kita melihat manusia yang hidup hedonisme. Anda baru dapat berita bahwasanya perokok di Indonesia itu jumlahnya terbesar di dunia. 90 juta perokok di Indonesia. Kalau satu hari satu bat, satu hari satu pak, anggap 10 ribu lah. 90 juta kali 10 ribu. Berapa jemaah? 9 miliar. 9? 9M. Gimana ngitungnya? 900 miliar. Betul? Betul apa salah? Betul, 900 miliar. 200 hari, insya Allah, Ustaz. Baik, kali 1 bulan. Hah? Kali berapa? Kali 1 bulan. 2,7 triliun atau 27 triliun? 27 triliun. Masya Allah, jemaah. Iya, 27 triliun. Bisa bayangin tuh. Harta yang dibuang, dibuang jadi asap, buat penyakit di tubuh kita, nyakitin orang lain. Kita kalau nggak bicara tentang hukum agama sekarang, kita bicara secara medis, rokok itu membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Berapa banyak orang yang mungkin akan menuntut perokok itu karena dia sakit gara-gara perokok tersebut? Masalahnya di mana, coba? 27 triliun tiap bulan dibuang. Ini masalah. Kita bicara ini sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, umpamanya. Kita bisa bayangin ya. Jember ini entah setahun, kalau nggak salah 3 triliun ya. Itu uang perokok bisa untuk berapa tahun untuk kota Jember ini. Kuatkan keimanan. Ini masalahnya. Kenapa penjara full? Karena iman-iman yang keropos di sana, yang dia ngambil hak orang lain, menyakitin orang lain lagi, karena imannya keropos. Kenapa kita masih melihat ada orang-orang yang tampak berbahagia, wajahnya selalu nongol di televisi, membuat orang lain tersenyum dan tertawa, tapi dia terpaksa harus nyabu-nyabu lagi. Ini public figure seperti itu. Imannya yang keropos. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyelesaikan semua itu, para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka itu adalah ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Kalian mengabdilah kepada Allah azza wajalla. Beribadahlah kepada Allah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua problematika, kalau ada orang mengatakan ada sebagian ustaz, semua masalahnya itu dengan sedekah selesai, semua masalahnya dengan puasa selesai, semua masalah itu dengan tauhid terlebih dahulu baru selesai. Man amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dengan catatan dia beriman, dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan penghidupan kepada dia dengan penghidupan yang baik. Hayatan thayyibah, mesti ingat dengan firman Allah di surat Saba, baldatun thayyibah, ini kehidupan yang baik, ini negeri yang baik. Apa yang harus dilakukan? Beriman, beramal soleh untuk hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memikirkan bersama problematika yang ada. Bagaimana anak-anak SD memiliki keimanan yang kuat? Bagaimana suami istri ketika mau menikah, dua-duanya memiliki keimanan yang kuat, sehingga akan melahirkan generasi yang imannya kuat? Bagaimana anak-anak kuliah, yang kita tahu 62,7% tahun 2010 mereka terpapar, bukan terpapar radikal, mereka sudah tenggelam dalam seks bebas. Bukan yang dipikirkan itu kasih alat kontrasepsi, bukan kasih kondom, bagaimana mereka berzina dilaknat Allah tapi enggak sakit. Bukan itu yang dipikirkan. Kalau laknat Allah dicabut, mau pakai apapun kau dalam kehidupan ini, hancur dan binasa kehidupan ini. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam perlahan-lahan, jemaah. Bangunan yang tinggi itu dengan pondasi yang dalam. Sebanyak apapun amal yang kau kerjakan, sebanyak apapun. Kalau engkau memiliki amalan sebesar pulau-pulau yang ada di Indonesia ini semuanya, itu amalan soleh yang kau kerjakan, tapi engkau melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik jemaah. Sebuah kesesatan yang nyata Allah kasih rizki kepadamu, kau bersyukur kepada selain Allah. Maka ingat para da'i, ya kalau bicara tauhid, gak harus mengajak umat lewat kitab tauhid. Ajalah umat lewat Al-Quranul Karim. Lewat doa-doa yang kandungannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Taib ayat faedah yang keempat, silakan dibaca. Menawarkan dirinya kepada para kabilah sambil mengajak mereka kepada Allah dengan hikmah dan berdialog dengan lembut, seraya berkata, adakah orang yang akan membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy menghalang-halangiku untuk menyampaikan risalah Tuhanku. Hal ini memberikan pengaruh ke dalam jiwa, sehingga hal ini menjadi perhatian dan sambutan yang segera. Nah, subhanallah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, berdakwah dengan kelembutan. Beliau menawarkan dirinya. Jadi kita tuh berdakwah melihat orangnya. Siapa yang kita dakwai? Kemudian ada yang namanya fanatisme kesukuan mungkin. Fanatisme kelompok. Ketika yang berdakwah itu dari kaum mereka, biasanya mereka akan lebih mudah menerima, apalagi dengan bahasa mereka. Ketika dai-nya ini orang Sunda dan dia berdakwah dengan bahasa Sunda dengan kelembutan, apalagi kalau dia mengatakan, ana ini orang kampung sini loh, ana ini menginginkan kebaikan buat kalian. Dan Nabi SAW menawarkan diri karena beliau perlu bantuan. Dakwah ini bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan harta. Dakwah ini pun perlu pengamanan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan itu kepada orang-orang. Beliau mengatakan, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumi?" Apakah ada nih yang mau bawa aku ke kaumnya? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Orang-orang Quraisy ini melarangku untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga ingin menyentuh hatinya orang-orang Quraisy agar mereka tahu dakwah ini harus disampaikan lewat mereka atau lewat orang lain. Yang merasa menjadi penolong dakwah, ketahuilah dakwah ini enggak butuh sama antum. Kalau antum enggak mau untuk membantu dakwah ini, akan ada generasi-generasi lain yang Allah ciptakan yang akan membantu dakwah. Maka yang sekarang menjadi aktivis dakwah, yang sekarang menjadi donatur dakwah, yang sekarang menjadi pelindung dakwah, ketahuilah kalau antum pun pergi, Allah akan adakan yang lain. Jangan pernah mengatakan, kalau enggak ada ana enggak jalan. Kalau ana enggak keluar duit, tutup. Lah, insyaAllah. Allah akan bantu agamanya lewat antum atau lewat orang lain. Ikhlaskan niat antum ketika membantu dakwah ini. Antum akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallah fikna, melanjutkan. Kabilah menolak tawaran Rasulullah SAW yang selalu menawarkan dirinya selama beberapa tahun, beliau tidak pernah putus asa untuk menawarkan terus kepada kabilah dalam berbagai musim, pertemuan atau tempat. Ini dilakukan hampir setiap tahun sampai kemudian Allah Ta'ala menetapkan pendukung baginya. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak seharusnya putus asa dalam menasehati seseorang atau berdakwah. Selain itu, terdapat peringatan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya baniyat habu wa ta'asrasu min Yusuf wa akhi wa la ta'asu min rahmatillah. Inna mula ya asumil wa rauhillah. Mir rauhillah. Inna mula ya asumil wa rauhillah. Baca-baca lagi ya Bani Adhabu. Inahu dari inahu aja. Inahu la yai asumir rauh illa rauhul kabirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak. Dan kita sudah bicarakan yang menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasallam beragam. Ada yang keras, ada yang dengan cacian, ada yang dengan makian, dan bahkan ada yang sampai menyakiti fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai berdarah-darah. Sebagaimana kejadian ketika di Taif. Setiap tahun orang berangkat haji, Nabi alaihi salatu wasallam memanfaatkan momentum tersebut. Karena apa? Karena untuk berangkat ke tempat mereka ada resiko yang besar. Perjalanan yang jauh. Kemudian beliau juga belum tentu di sana akan mendapatkan sambutan yang baik sebagaimana kejadian di Taif. Maka Nabi alaihissalam memanfaatkan momentum haji untuk berdakwah. Ditolak, gak berhenti. Mereka tahun depan datang lagi, Nabi menawarkan lagi. Aibati fillah. Ada orang yang sekali didakwahin, dia menerima. Dan ada orang yang perlu 2 kali. Ada orang yang perlu 3 kali. Ada orang yang perlu 100 kali. Baru dia menerima. Sehingga seorang mukmin ketika berdakwah gak boleh putus asa. Sebagian yang menolak dakwah sebagaimana sudah kita bahas, Al-Harith ibn Muthanna Al-Syaibani. Al-Harith ibn Muthanna Al-Syaibani ini ketika didakwain sama Nabi SAW, dia tertarik dengan dakwah Nabi SAW. Namun Al-Harith mengatakan bahwasanya, aku siap untuk mendukungmu, kata dia. Tapi yang jadi masalah, agamamu ini kayaknya dibenci sama raja-raja, sedangkan kami bertetanggaan dengan Persia. Gimana kalau aku akan melindungimu, tapi tidak dari Persia gitu. Nah, jangan ganggu orang-orang Majusi. Nabi Al-Sulatu mengatakan, gak bisa. Agama ini harus diterima semuanya. Bukan diambil setengahnya, atau diambil yang kita sukai, yang membahayakan kita tinggal. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Subhanallah, Al-Harith bin Musa ini akhirnya menolak. Dengan cara yang baik, dia sudah mau menerima. Di akhir hayat Nabi SAW, mereka masuk Islam. Disebutkan bahwasanya dia nggak jumpa lagi sama Nabi SAW. Tapi perjuangan Al-Harith bin Musanna ini, jemaah, dia datang di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Abu Bakar, kasih aku tugas untuk menyampaikan agama Allah ini ke daerah perbatasan dengan Persia di Irak sana. Itu awal penaklukan Irak itu lewat orang ini yang awalnya menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Dia menolak bertahun-tahun, tapi dakwah itu tetap terngiang di benak dia. Sehingga akhirnya dia menunjukkan, menampakkan keislaman dia setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bin Khattab menamai Al-Harith bin Musanna ini Al-Mu'ammir Nafsa. Dia mengangkat dirinya jadi pemimpin sendiri, karena memang di sana enggak ada orang lain. Jadi jangan putus asa. Mungkin kita sampaikan sekarang kepada dia, dia enggak terima. Mungkin setelah kita meninggal dunia, masya Allah, dia teringat dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi sekarang dengan adanya media, mungkin kita meninggal dunia, belum ada yang mendapatkan hidayah lewat apa yang kita sampaikan. Tapi buku itu ditulis, ceramah itu direkam, dan semoga nanti mereka bisa mendapatkan hidayah. Intinya jangan pernah putus asa. Rasulullah SAW tak pernah putus asa, menunjukkan bagaimana semangat beliau, kesungguhan beliau menyampaikan agama Allah ini. Kita tuh kadang-kadang setahun dua tahun udah capek, aduh capek lu Ustaz, ngasih tahu Ustaz. Mungkin memang dia ditetapkan untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ya'qub alaihi salam setelah 40 tahun berpisah dengan anaknya, tapi api harapan itu tetap berkobar di dalam hati. Sehingga dia mengatakan kepada anak-anaknya, ya bani idhabu fatahassasu min Yusuf. Yusuf lagi apa? Yusuf. Iya. Cari Yusuf. Wa akhih, dan adiknya Yusuf. Wa la tai'asu min rauhillah. Subhanallah jemaah. Jangan berputus asa rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari bantuan Allah. Masalah kita itu tidak sebesar bumi ini, jemaah. Di muka bumi ini ada 7 miliar manusia lebih. Semua orang punya masalah. Kau punya masalah apa sih? Kehilangan satu orang anak? Bangkrut dalam usahamu? Udah putus asa, sebagian bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Dan sudah banyak kasus-kasus bunuh diri karena keterputus asaan. Dan seorang pendakwah harus menjadi contoh. Dia gak pernah putus asa. Oke, sekarang ditolak. Malam ini akan berdoa. Memohon kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu hati mereka. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Nah, berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para kabilah, dapat kita pahami bahwa beliau pernah mencari tempat yang memungkinkan beliau untuk menyampaikan risalah Tuhannya dan mengajar ke jalan Allah dengan aman, beribadah kepada Allah dengan aman dari berbagai gangguan. Hal ini menyadarkan kita betapa pentingnya situasi aman dalam melakukan dakwah ke jalan Allah. Siapa saja yang memperoleh nikmat ini, hendaknya ia banyak bersyukur kepada Allah dan menjaga suasana itu serta memanfaatkannya untuk kepentingan agama Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Tempat diperlukan. Tempat yang aman untuk menyampaikan agama Allah ini tentunya akan menjadikan seorang pendakwah lebih mudah menyampaikan dakwahnya. Kalau dia berdakwah diganggu, kondisinya tidak nyaman, maka sulit untuk menyampaikan agama Allah ini. Maka hendaklah yang saat ini mendapatkan tempat yang kondusif untuk berdakwah dijaga. Beberapa masjid tidak bisa didirikan. Beberapa sekolahan kita melihat izin tidak keluar. Karena ada gangguan dari masyarakat. Selalu ada, selalu ada. Jadi jangan sampai kita ketika menyampaikan agama Allah ini ingin jalannya itu bertaburan. Bertaburan mawar dan melati. Ada karpet merah yang dihamparkan, disambut. Lah, perlu perjuangan. Dan yang sudah mendapatkan keamanan itu, tolong dijaga. Bagaimana menjaganya? Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak mensyukuri itu nikmat. Yang kedua, pelihara nikmat itu dengan berbagi nikmat kepada orang lain. Tetangga-tetangga kita yang mungkin selama ini merasakan keberadaan kita dan mereka terganggu, maka tolong baiklah sama mereka. Karena agama ini adalah agama yang rahmat untuk semuanya. Dan Nabi Alaihissalam ketika beliau sampai ke kota Madinah, bagaimana beliau bisa menjaga kondusivitas di kota Madinah. Bersama orang-orang Yahudi beliau bisa hidup, bersama orang-orang musyrikin pun beliau sallallahu alaihi wasallam bisa hidup. Yang penting aman sekarang. Walaupun tetap ada yang mengganggu, orang-orang musyrikin tetap mengganggu. Barakallahu fikum. Nah. Tanggungan terhadap apa yang disuruhkan aktivis dakwah terkadang lambat. Sambutan yang tidak segera ini bukan berarti tidak adanya pengaruh dalam jiwa orang yang disebut. Seperti ketika Rasulullah SAW menawarkan dakwah kepada berani syaitan, ternyata mereka memalaknya. Termasuk adalah Al-Muntana bin Al-Haritha. Namun ia di kemudian hari ternyata dakwahnya tetap memberikan pengaruh, dan itu akhirnya Al-Muntana bin Al-Haritha masuk Islam. Bahkan ia menjadi salah satu panglima besar bagi kaum muslimin, sehingga di tangannya laktina dan Persia jatuh ke pangkuan Islam. Barakallahu fiik. Naam, ana tadi salah menyampaikan Al-Harits bin Muthanna. Itu orang lain. Yang sahih adalah Al-Muthanna bin Haritha dari Bani Syaiban. Jamaah, ternyata buku yang ana, jadi di buku ini, mana tadi bentar. Naam. Siap. Di buku ini dari halaman 254 langsung halaman 257. Jadi ada dua halaman yang hilang. Baik. Berkaitan dengan sambutan terhadap apa yang diserukan aktivis dakwah. Terjemahan aktivis dakwah ini kurang tepat sebenarnya. Jadi ad-da'iyah itu bukan aktivis dakwah, tapi dia pendakwah itu sendiri. Terkadang lambat. Orang menyambut dakwah kita lambat. Terkadang ada orang yang gak mau dikasih tahu dengan yang lebih muda. Ada manusia-manusia yang dia jaga wibawa dia. Jangan sampai dia menjadi pengikut fulan yang muda ini. Tapi ketika fulan pergi, sudah ada tuh benih-benih keimanan di diri dia. Sehingga dia beriman. Dengan cara dia beriman. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Muthanna bin Haritha, tadi kita sebutkan, bagaimana dia baru masuk Islam. Kira-kira 10 tahun kemudian. Jadi didakwai oleh Nabi SAW di kota Mekah ketika dia berangkat haji. Dan dia baru masuk Islam sepeninggalnya Nabi SAW. Di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 10 tahun kemudian. Maka kita jangan putus asa, ya sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kemudian jangan berhenti untuk berdoa. Ada orang-orang yang menolak dakwah itu. Dan ana pernah berjumpa dengan teman-teman, fulan ustaz ini dulu penentang dakwah ustaz, gak suka sama Islam. Akhirnya sekarang menjadi pendukung dakwah. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-8. Delapan. Akulah Pak yang selalu mengutip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap kali beliau berkata, Abu Lahab selalu mengingatkan pada kabilah untuk tidak menerima ajakannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikannya, tidak mendekatnya dan tidak menyambarnya. Beliau tetap saja menawarkan dakwahnya kepada para kabilah dengan tidak menggubris apa yang dilakukan Abu Lahab. Hal ini barangkali adalah untuk menyepelekannya, karena ia tidak pantas untuk ditanggapi. Waktu yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi para kabilah lebih berharga dari sekedar menanggapi penyebar kebatilan. Namun bukan berarti ini adalah metodologi yang sudah baku dalam menghadapi setiap individu seperti ini. Kadang dalam situasi dan kondisi yang lain perlu menanggapi dan menyadarinya. Seperti ketika beliau menghadapi sebagian tuntutan-tuntutan orang-orang kafir. Situasi yang tengah dihadapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memang tidak perlu menanggapi. Kondisi dan situasi seperti ini dapat dinilai langsung oleh pendakwah sesuai kemaslahatan yang diperlukan. Kalau memang maslahatnya adalah tidak perlu menanggapi, maka tidak usah ditanggapi. Akan tetapi, kalau kemaslahatannya diperlukan tanggapan, maka harus ditanggapi. Barakallahu fiik, subhanallah. Dakwah ini perlu hikmah, perlu ilmu, perlu kesabaran, perlu pertimbangan-pertimbangan yang dalam. Karena kalau kita melihat, kadangkala seorang ustadz yang berdakwah ada masalah dengan aktivis dakwah, pendukung dakwah. Pendukung dakwah maunya seperti ini, seperti itu. Sedangkan ustadz yang punya ilmu udah faham, enggak perlu ditanggapi, biarin aja. Akhirnya terjadi keributan. Subhanallah, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi Abu Lahab. Tapi beliau kadangkala menanggapi Abu Jahal. Kondisinya berbeda-beda. Jangan setiap ada permasalahan muncul komentar. Kita bikin bantahan, ada yang tidak perlu dibantah. Dibiarin. Idza nataqa as-safih fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh berbicara, enggak usah dijawab. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. In kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Kalau kita malah nanggepin, senang dia. Dia jadi bahagia. Jadi keberadaannya itu diperhitungkan. Tapi kalau kita diem, gak diurusin, mati-mati sendiri. Api itu biarin, gak usah kasih kayu. Kalau ada api yang terbakar, gak usah dikasih kayu. Dia terus makan diri dia sendiri. Sampai akhirnya dia mati. Namun ada yang perlu ditanggapi. Maka para jamaah, yang tukang komentator, ada yang kerjanya, entah dia profesinya apa, tapi salah satu kerjaan dia itu komentator. Setiap ada apa dia tulis komen, dia tulis komen. Dia itu bukan mau berdakwah, akhirnya hanya ingin menampakkan eksistensi diri dia saja. Enggak. Dakwahnya harus lillahi ta'ala. Ada perkara-perkara yang harus didiamkan. Terus gimana Ustaz? Nanti dia bertambah besar ini macam. Ya, berikan kepada ustaznya. Kepada yang alim. Ya, namanya ustaz ijtihad. Mungkin ijtihad dia salah. Tapi kita belajar dari bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dicaci maki, dihina, beliau diam berkaitan dengan Abu Lahab, pamannya sendiri. Bayangkan ya, kalau kita lihat Rasul SAW berdakwah, nyampaikan di sini, tahu-tahu Abu Lahab datang. Nabi pergi, Abu Lahab datang, mengatakan, ini keponakanku, kadzab, pendusta dia, jangan ikutin dia. Allah mengatakan, khudzil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid an jahilin. Ya Allah katakan kepada Nabi SAW, bagaimana Allah mendidik nabinya SAW untuk berakhlak mulia, untuk mencapai kesuksesan dakwah ini. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan-arahan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan khudzil afwa, ambil maaf itu sebagai karaktermu, apapun yang terjadi maafkan. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Enggak berhenti kita berdakwah. Wa'arid 'anil jahilin. Ada orang-orang bodoh enggak usah ditanggepin. Biarin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjalankan itu. Maka kita perlu untuk memikirkan maslahat dakwahnya, menanggapin atau tidak menanggapin. Oh, melaporkan kepada pihak polisi atau tidak melaporkan. Diam saja atau melawan. Itu pun ada waktu-waktu, ada momentum-momentum yang menjadikan seorang pendakwah kapan dia harus melawan dan kapan dia harus berdiam diri. Tidak hanya modal semangat dan otot belaka. Kira-kira kalau antum melihat Abu Lahab melakukan itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kalau sekarang ada mempunyai musuh-musuh dakwah yang melecehkan ustaz dengan cara seperti itu, kira-kira apa yang antum akan lakukan? Mungkin akan pasang badan. Nabi alaihi salatu wasalam, biarin. Dakwah ini harus terus berjalan. Dia seperti ya kerikil-kerikil kecil yang kita harus lewati. Jangan berhenti di atas kerikil tersebut. Barakallahu fikum. Taib, yang ke-9. Menawarkan dakwah kepada manusia pasti akan menghadapi risiko. Namun, bagi seorang pendakwah harus bersabar dan hanya mengharap balasan dari Allah Ta'ala. Tidak perlu menanggapi dan menyimpan kata-kata yang menyakiti dengan hal yang serupa. Bersabar dan sabar dalam menghadapi risiko. Siapa saja yang menerima seruannya, dia dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak. Siapa saja yang berpaling, menghina dan melecehkannya, cukup disikapi dengan berdiam dan berpaling darinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qarabahum jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Dakwah ini adalah amalan yang paling mulia. Oh, Ustaz ngomong kayak gitu karena Ustaz sebagai pendakwah. Mungkin orang berkata seperti itu. Bukan ana yang mengatakan itu. Allah yang mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah, siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Wa amila salihan. Dan dia beramal soleh. Dan dia mengatakan, aku termasuk orang-orang Islam. Para pendakwah, mereka adalah pewaris para nabi. Untuk menyampaikan agama Allah ini. Sehingga, kalau kita lihat di muka bumi ini ada banyak profesi. Orang berebut sebuah profesi. Orang berebut sebuah jabatan. Bahkan mati-matian dia berebut jabatan tersebut. Padahal jabatan itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat resiko terbesar adalah resiko mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kehidupan para nabi. Sebagian nabi itu dibunuh oleh kaumnya. Apa sih kesalahan mereka? Mereka makan uang kaumnya. Mereka ingin mendapatkan jabatan dari kaumnya. Sama sekali tidak. Mereka hanya ingin kaumnya itu selamat dari api neraka. Kalau orang mendapatkan tantangan yang besar dikarenakan dia ngambil harta rakyat, ngambil harta masyarakat, wajar. Tapi ini orang ini cuma ngajak orang ke masjid, ngajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Resikonya dibunuh sama kaumnya. Naam. Makanya Allah berulang kali di dalam Al-Qur'anul Karim, hampir 20 kali Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Sabar engkau menghadapi ucapan-ucapan mereka. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Kata Allah, kami benar-benar tahu hatimu jadi sesak, dadamu jadi sesak gara-gara ucapan mereka. Kami tahu itu. Maka tugas seorang pendakwah adalah bersabar. Kehormatan dia yang dicaci, subhanallah. Nabi alaihissalam dilecehkan oleh kaumnya. Cerita di ketika di kota Mekah, bagaimana ada seorang dari Arash. Orang dari Arash ini jual onta dia kepada Abu Jahal. Dia orang dari luar kota Mekah. Dia jual sama Abu Jahal, gak dibayar. Ini Al-Arashi ini akhirnya datang menjumpai tokoh-tokoh Quraisy yang ada di tempat pertemuan mereka di dekat Ka'bah sana. Nabi alaihissalatu wassalam sedang sholat di Ka'bah sana. Datanglah Al-Arashi ini minta tolong, siapa sih di antara kalian yang bisa bantuin aku? Aku ini orang asing, aku gak punya siapa-siapa, aku perlu uang, aku mau pulang. Sedangkan Abu Jahal gak bayar. Disebutkan. Kata mereka, oh, kamu ingin duitmu balik? Iya, kata dia. Kamu berangkat tuh orang yang di sana tuh? Ha, minta tolong sama dia. Dia bisa bantuin kamu. Ini orang-orang kafir mau meledek Nabi alaihissalatu wassalam dan meledek orang ini. Dimana mereka tahu permusuhan antara Abu Jahal dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Biasanya kan yang bisa bantu itu sohibnya, temannya, ini musuhnya. Subhanallah. Akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam berangkat bersama orang ini. Orang yang datang, aku minta tolong, kata orang-orang tadi, engkau bisa bantu. Ini Abu Jahal belum bayar, kata dia. Ya sudah, yuk berangkat. Berangkat Nabi SAW bersama Arashi ini, orang ini, ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk rumahnya. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Man, kata Abu Jahal. Muhammad. Tahu-tahu Abu Jahal langsung buka pintu. Dia melihat ada orang itu. Kata Nabi SAW, bayarin uang orang ini. Iya, ana bayarin. Tunggu, kata dia. Tunggu sini, ana ambil uang, kata dia. Masuk Abu Jahal, ngasihin uang. Teruskan. Akhirnya Arash ini, terima kasih Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy, ketika Nabi pergi bersama Arashi SAW, mereka kirim orang untuk melihat kira-kira apa yang akan terjadi di rumahnya Abu Jahal. Akhirnya Nabi udah pulang, orang utusan orang kafir Quraisy ini cerita. Aku heran, kata dia. Abu Jahal bayarin. Itu dibukain pintu, Abu Jahal kayak gak ada ruhnya. Pucet. Kayak gak ada ruhnya ketika Nabi SAW buka pintu itu. Akhirnya Abu Jahal datang jumpain orang-orang Quraisy, diledek sama orang-orang Quraisy. Abu Jahal, kau bayarin dia, kata dia. Oh, kalian gak tahu ceritanya gimana, kata dia. Aku ketika mendengar suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan Muhammad, aku itu langsung ketakutan. Penuh ketakutan aku. Aku buka pintu, aku lihat di kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada onta jantan yang besar, yang sama air liurnya, yang sama giginya, yang siap menerkam aku kalau aku enggak bayar, kata dia. Subhanallah. Dia melihat mukjizat itu. Tapi apakah masuk Islam? Enggak, coba. Ahibati fillah. Bahkan dalam kita sadar, kita perlu bersabar. Diledek, dicaci maki, selama bukan agama Allah yang dihinakan, maka kita bersabar. Allah sebutkan nih sifat orang-orang beriman kayak apa sih? Sampai disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna. Tuh. Orang beriman nih, hamba-hamba Allah, kalau jalan enggak sombong. Enggak sok, dia merendahkan diri. Ini buat teman-teman yang udah ngaji, yang udah belajar Islam, yang udah ngerti sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tahu jalan, tolong seperti yang ada dalam ayat ini. Haunan. Enggak sok. Bukan karena berjenggot akhirnya jalannya sombong. Enggak. Kemudian yang bercadar mungkin, yang pakai kerudung panjang, jangan sombong. Jangan merendahkan orang lain. Apalagi meremehkan mereka, menyepelekan mereka ketika pengajian atau di jalan. Kita beli sesuatu dengan perempuan yang mungkin dia belum berhijab yang syar'i. Tolong engkau baik sama mereka. Tebarkan senyum kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka. Kalau orang yang faham agama ini, jadi kasih sayang buat orang lain. Bukan hanya buat manusia. Bahkan binatang pun mendapatkan kasih sayang dia. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau mereka disapa oleh orang-orang jahil, sudahlah, omongannya gak enak. Kebun binatang keluar. Kloset keluar dari mulut dia. Apa yang dilakukan? Jangan dibantah. Apa? Allah katakan, qalu salama. Mereka malah membantah dengan kata-kata yang penuh keselamatan. Terima kasih. Jazakallah khairan. Aku akan belajar lagi. InsyaAllah, doakan semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Ucapkan kata-kata yang seperti itu. Karena anda tahu, anda pun merasakan bagaimana diledek, dicaci, dimaki, direndahkan. Dibinatang-binatangin, disetan-setanin. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ketika engkau membalas komentar seseorang, balaslah dengan kata-kata yang penuh dengan keselamatan untuk dirimu dan orang itu. Kenapa? Ini jalan dakwah. Dan Allah menyuruh kita bersabar. Seperti sabarnya siapa? Seperti sabarnya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri teladan kita. Kita ini sekarang ngaji ini kenapa sih? Kita belajar ini. Apakah hanya untuk tahu pengorbanan Nabi SAW? Bukan hanya untuk itu. Tapi untuk kita contoh dan kita praktekkan dalam kehidupan ini. Yang gak sabar jangan dakwah. Rusak dakwah ini nanti. Yang kalau bicara kasar dan kotor, diem. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan. Hendaklah dia mengatakan yang baik. Aul yasmu. Atau diem. Kalau engkau tidak bisa berkata dengan lisanmu yang baik, dan tidak bisa menulis dengan tulisanmu yang baik, diam. Kenapa? Kalau berkata itu perak, diam itu emas. Artinya tetap lebih baik engkau diam. Tapi ada waktu-waktu menjawab, ada. Tapi jangan sampai engkau menjawab, membalas, menyanggah, menanggapi karena nafsumu. Niatkan lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. 10. Penawaran dakwah kepada para kabilah yang datang ke Mekah dari berbagai wilayah, menunjukkan dakwah yang bersifat internasional dan dakwah untuk semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara saat menawarkan dakwahnya kepada para kabilah yang datang dari Yaman dan wilayah-wilayah yang bertetanggaan dengan Romawi maupun Persia. Beliau menawarkan dakwah pada saat usia sejarah dakwah masih muda atau baru. Hal ini merupakan bukti yang jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, seperti yang difirmankan Allah Taala. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Inni rasulullahi ilaikum jami'an ladzi lahu mulku jami'anil ladzi. Ya, bacanya gimana? Jami'anil ladzi. Jami'anil ladzi. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Quran surat Al-A'raf 158. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Sekalipun ada tuduhan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk masyarakat Arab saja, sesungguhnya kenabiannya telah diakui dan kebohongan adalah mustahil bagi para nabi, dan hal ini diakui oleh seluruh ulama. Barakallahu fikum. Baik, ana mau tanya nih, ucapan terakhir di sini apa maksudnya? Sekalipun ada tuduhan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW hanyalah untuk masyarakat Arab saja, artinya ada tuduhan itu, sesungguhnya kenabiannya telah diakui dan kebohongan adalah mustahil bagi para nabi dan hal itu diakui oleh seluruh ulama, apa maksudnya? Siapa yang bisa jelasin? Tafadhal, coba ditampakkan. Nah, sekalipun ada tuduhan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW hanyalah untuk masyarakat Arab saja, sesungguhnya kenabiannya telah diakui dan kebohongan adalah mustahil bagi para nabi dan hal ini diakui oleh seluruh ulama, apa maksudnya? Siapa yang mau jelasin? Matanil alamin sifat internasional. Nah. Apa ya, Ustaz? Fadh. Jawab apa dong? Yang faham jawab, yang enggak faham enggak usah jawab. Iya, jangan jawab deh. Yang masalah dunia. Tuh. Hah? Itu tuh ini. Kita coba ya. Coba. Bahwa kabar mengenai Rasulullah SAW itu dan soal kenabiannya telah ada di dalam kitab sebelumnya, Ustaz. Taurat dan Injil. Dan diakui. Dan para ahli kitab Nasara dan Yahudi juga mengakuinya, Ustaz. Hanya mereka enggak mau mengakui karena Nabi yang dihalalkan ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel gitu kan. Jadi mereka enggak mau akhirnya. Enggak mau karena hantar dan dendam. Tapi mereka yakin kalau itu nabi, kalau Nabi Muhammad nabi. Iya, ya. Yang surat Al-Qur'an diterangin seperti itu. Siap, masyaallah, barakallahu fiik. Ya, kira-kira seperti itulah. Artinya ada orang-orang yang mengaku kalau beliau nabi. Enggak, beliau nabi, tapi khusus bangsa Arab. Mereka mengatakan itu. Tep, kau yakin dia nabi? Iya. Nah, kalau kau yakin dia nabi, sekarang nabi ini berkata bahwa Allah berfirman di ayat-ayat yang kita baca, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Engkau percaya enggak dia nabi? Percaya. Ya udah, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mengaku beliau nabi, Cuma dalam keyakinan dia, beliau hanya nabi untuk bangsa Arab. Baik, maka kita dialog sama dia, kita sampaikan. Kalau engkau yakin dia nabi dan dia tidak pernah berdusta, sekarang telah turun ayat kepada beliau bahwa beliau adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab. Maka tidak ada satupun dari orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Quran yang diturunkan kepada beliau, lalu mereka tidak beriman, illa kana min ashabin nar, melainkan orang itu termasuk penghuni neraka kalau dia tidak mau menerima. Dan sekali lagi, Islam ini bukan untuk bangsa Arab, tapi Islam ini untuk seluruh alam semesta. Dan kita bisa melihat sekarang ini 2 miliar lebih penduduk bumi ini yang menganut agama Islam. Dari mana mereka? Bangsa Arab, Allah. Yang orang Arab, semua orang Arab dikumpulin kemudian ditimbang nih dengan seluruh umat Islam di Indonesia, lebih berat orang Indonesia yang beriman. Orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, orang Sunda yang mereka bukan orang Arab. Subhanallah. Penduduk Arab Saudi enggak tahu berapa. Ya, mungkin 30 juta. Penduduk Kuwait 400 ribu. Kemudian yang di mana? Yang di Uni Emirat Arab berapa? Yang di Bahrain berapa, yang di Yaman berapa, yang di Oman berapa, dikumpulin semuanya, lebih banyak orang Indonesia jemaah. Supaya kita tahu agama ini untuk seluruhnya. Dan kita datang dengan rahmat dan kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innama ana rahmatul muhda. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Tapi ada orang-orang yang menerima, yang menolak rahmat tersebut, maka jadi adab buat mereka ketika rahmat Allah ditolak. Orang-orang Quraisy menolak, sehingga mereka pun terbunuh ketika perang Badar. Tidak semuanya, sebagian mereka menolak rahmat Allah, maka akan jadi adab buat mereka. Kita pun yang selalu mengatakan Islam ini agama rahmatan lil alamin, betul. Kalau engkau terima. Kau enggak terima, jadi azab buat engkau. Dan telah banyak yang diazab gara-gara menolak rahmat. Ya gimana orang dikasih rahmat, dikasih kasih sayang, seperti orang dikasih hadiah yang indah, kemudian dibuang tuh hadiahnya, diinjak-injak. Maka azab yang akan turun. Jamaah rahimakumullah, kita yang muslim jangan sampai membuat orang di luar Islam jadi takut sama Islam. Yang dikenal dengan Islamophobia. Islamophobia terjadi karena memang ada media-media kalau bicara cadar, bicara jilbab panjang. Coba sih kita lihat yang ditampakkan oleh media, jenggot kita bicarakan, celana cingkrang yang sedang ramai. Kita lihat media-media yang ada ini, yang ditampakkan selalu yang negatif. Oh, ada yang pakai jilbab panjang mencuri, ada yang pakai jenggot melakukan ini. Itu oknum melakukan itu dan oleh media di blow up. Sedangkan yang indah-indah, yang positif-positif, Allahu Akbar, itu yang negatif mungkin 1% dari 1000. Anda tidak katakan dari 100, enggak. 1 dari 1000 yang melakukan itu. Sedangkan mereka yang berjilbab, mereka yang mengamalkan sunnah, kemudian melakukan bakti sosial, melakukan hal-hal yang positif, media tidak hadir di sana. Karena mereka sebagian memang ingin membuat orang-orang takut dari Islam. Maka kita harus tunjukkan Islam ini indah, yang positif. Kalau lingkungan yang tidak mendukung, kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Kalau medianya tidak mendukung, ciptakan media yang mendukung. Karena agama kita ini tidak ada yang kita tutupin. Tidak ada yang kita tutupin. Kita enggak bikin kajian di kamar, dikunci, kita sampaikan akhirnya seperti bermakar. Enggak ada, kita tutupin agama kita. Dan alhamdulillah 200 juta muslim Indonesia semua punya Quran di rumahnya insyaallah. Itu tuh pegangan hidup kita. Di atasnya kita hidup, di atasnya kita mati. Kita akan mati sebagai hamba Allah. Maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita ketika kita hidup. Sepanjang apapun kau hidup di Indonesia ini, mau 100 tahun, mau 200 tahun, kau bakal mati dan menjadi tanah kembali kepada yang menciptakan dirimu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hikmah-hikmah dari semangat Rasulullah SAW berdakwah, menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, tidak berhenti berdakwah kepada satu orang, tapi beliau terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana orang itu mendengar dengan baik dan benar secara sempurna tentang agama Allah ini. Dan sekarang tugas itu menjadi tugas kita bersama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Tafadhal, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita kan tahu ya Pak Ustaz, Rasulullah itu mulai berdakwah di umur 40 tahun. Apakah umur 40 tahun ini berpengaruh? Kan ada orang yang di atas yang lebih tua dan ada yang di bawah yang lebih muda. Nah, tentunya kan pada saat Rasul berdakwah di umur 40 tahun dengan pola pikir umur seumur itu, cara bicaranya umur 40 tahun gitu Ustaz. Nah, kalau yang tadi Ustaz sampaikan ada yang menolak dengan kasar, itu katakanlah orang-orang yang sudah senior gitu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang masih remaja? Nah, itu dampak, adakah dampak umur 40 tahun itu Ustaz bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Iya. Kalau kita lihat para nabi itu diutus ketika mereka umur 40 tahun. Nabi Musa umur 30 tahun keluar dari istana Fir'aun, kemudian beliau berangkat ke Madian, menikah di sana, mengembala kambing selama 10 tahun, jadi 40 tahun baru mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Secara umum seperti itu. Umur 40 tahun ini memang puncak masa muda. Matang-matangnya orang itu umur 40 tahun. Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ketika manusia sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, di situ dia sadar. Dikatakan umur 40 tahun ini orang itu berada di persimpangan. Kalau dia mau baik sekarang ini adalah, kalau bisa disebutkan, terminal terakhirlah kalau mau baik. Kalau nanti lewat 40 tahun mau baik biasanya berat, tapi tetap ada harapan. Ada orang-orang yang baru mendapatkan dakwah ketika umur 50 tahun, umur 60 tahun, umur 70 tahun, ada alhamdulillah. Tapi kebanyakan seperti itu. Kalau bicara pengaruh dalam kepribadian seorang yang berdakwah, ya, anak muda, Masya Allah, anak muda ini kita tidak bisa pungkirin, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang tua. Umur 40 tahun, ini orang ini separuh muda, separuh tua, artinya sudah mateng lah, sudah madan gitu loh dia ini. Sehingga dakwahnya akan lebih bijak, akan lebih diterima. Karena kadangkala kalau anak muda yang dakwah, banyak tadi yang senior-senior menolak. Nabi aja di umur itu banyak yang menolak. Sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun beliau berdakwah, ditolak. Maka tugas kita yang belum umur 40 tahun berdakwah, ini sebuah kemuliaan. Karena Mus'ab bin Umair dikirim oleh Nabi SAW berdakwah belum umur 40 tahun berangkat ke Mekah. Sebagian sahabat dikirim berdakwah belum umur 40 tahun. Karena mereka sudah mendapatkan pembelajaran dari mereka yang umurnya 40 tahun. Sehingga dia dapat pengalaman orang-orang yang umur 40 tahun, paling enggak sudah ada bekal bagi dia untuk berdakwah. Dan anak-anak muda ini meletup-meletup kadangkala jamaah. Kalau yang sepuh, yang senior ini tidak membimbing dia dan mengarahkan dia. Jadi para sahabat Nabi yang dakwah di bawah umur 40 tahun, itu mereka di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita tahu orang yang umur 40 tahun harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz merasa ingin menanyakan tentang nomor 9, di mana di situ kita dituntut untuk bersabar dalam berdakwah. Ketika kita mendengarkan kata-kata yang memang tidak pantas diucapkan oleh lawan bicara kita, ketika kita menasihati dan membawanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk bisa bersabar, Ustaz? Kata-katanya itu menohok ke hati kita yang paling dalam. Sementara kita ingin menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tuntun kami, Ustaz, bagaimana cara untuk bersabar. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam manusia biasa. Beliau sama tercipta dari tanah, namun Allah memberikan wahyu kepada beliau. Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan, sesungguhnya aku adalah basyar, manusia seperti kalian. Basyarum mithlukum, persis seperti kalian. Yuha ilayya, mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Itu yang tidak didapatkan oleh manusia lainnya. Beliau mendapatkan wahyu. Tapi sifat kemanusiaan beliau ada. Makanya tadi yang disampaikan, Rasulullah SAW itu berulang kali sama Allah dibimbing, dibina untuk bersabar. Hampir 20 kali Allah mengatakan kepada Nabi, isbir, isbir, isbir, isbir, isbir, isbir, terus seperti ini. Karena kalau tadi dikatakan ada ucapan yang menohok, yang menyakitkan hati, tapi beliau dibimbing untuk sabar memang. Sabar itu nahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahan. Apalagi kalau kaitannya dengan kepribadian kita. Makanya tadi yang sampaikan firman Allah di surat Al-Hijr 3 ayat terakhir ya. 3 ayat terakhir di surat Al-Hijr Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqul. Kami benar-benar tahu bahwa engkau, dadamu itu jadi sempit gara-gara tadi ucapan-ucapan mereka. Artinya ada ucapan yang enggak enak. Sampai sempit dada Nabi SAW. Terus, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wakun minas sajidin. Kata Allah, bertasbihlah engkau memuji Rabbmu. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Di sini cara kita untuk mengontrol emosi kita adalah dengan memperbanyak tasbih dan sholat. Karena Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi alaihissalam kalau lagi dirudung satu permasalahan, kemana beliau lari? Kalau orang-orang sekarang langsung dia ubah statusnya. Lagi ada masalah, status berubah. Statusnya kadang-kadang nyinggung fulan, nyindir fulan, ganti status dia. Subhanallah. Sebuah sikap yang tidak tepat. Beliau kok dirudung masalah, apa yang beliau lakukan? Nah, statusnya dirubah, tapi kepada Allah SWT. Beliau langsung jadi orang-orang yang sujud. Beliau larikan ke sholat. Nggak perlu diumumkan kepada orang-orang kalau engkau punya masalah. Maka Allah katakan, ketika sabar itu sudah mulai habis, larikan ke sholat. Langsung ambil wudu, hamparkan sejadahnya, sholat Allahu Akbar. Panjangin rukuknya, panjangin sujudnya. Di situ kita bertasbih. Kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada orang-orang yang kemudian ketika dia dapat masalah, dia mulai seudzon sama Allah. Allah bersih, suci dari segala kekurangan yang menimpamu dari dirimu. Ada bisikan-bisikan yang mengatakan, kok anak ini berdakwah, ngajak orang kebaikan. Kok seperti ini ya Allah ya? Kok berat banget ya Allah? Kok? Sabar. Maka bagaimana? Perbanyak tasbih. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Ketika sujud, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Sucikan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lalu Allah katakan, beribadahlah kepadamu, kepada Rabbmu, sampai keyakinan itu datang, sampai mati. Kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, iya. Ana setuju. Dengan mereka yang mengatakan sabar itu ada batasnya, kapan batasnya? Mati. Hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika itu udah selesai, aku gak bisa lagi sabar, sudah, iya udah mati kau. Kemudian yang membantu kita untuk bersabar juga adalah melihat perjuangan Nabi-Nabi. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh Nabi kita bersabar, Allah mengatakan, "Wadhkur abdana Dawuda dzal aidi." Nah, tunggu Allah sebutkan di surat Al-Anbiya insyaAllah. Ya, di surat Sad. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salam di surat Sad ayat 17, "Isbir ala ma yaqulun." Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. "Wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab." Ingat, kau ingat Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana Nabi Daud itu Bani Israel ini menuduh Nabi Daud itu ketika itu cinta dengan salah satu istri panglimanya, akhirnya panglima perangnya disuruh berangkat perang agar Nabi Daud bisa menikahi perempuan tersebut. Ini disebarkan oleh Bani Israel, oleh kaumnya, disuruh sabar. Berapa banyak cacian-cacian, ucapan-ucapan kaumnya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Diingatkan lagi, ini kita perlu memang mengingat mereka sehingga kita sadar, oh perjuangan anda gak seberapa. Oh cacian itu ya Allah, gak ada apa-apanya. Dengan yang dihadapin oleh Nabi Nuh AS, 950 tahun yang beriman hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dikatakan yang beriman kira-kira hanya 80 orang. 950 tahun berdakwah, belum tentu 1 tahun beriman. Setiap 10 tahun sekali belum tentu 1 yang beriman. 10 tahun satu beriman, belum tentu. Apa? Maka ini, ketika ucapan itu menohok, kita lihatlah. Kemudian yakin. Innal aqibata lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa, nih di surat Al-A'raf ayat 128. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kaumnya ini ditindas, disakiti, dibantai, dibunuh. Yang perempuan dijadikan budak sama Fir'aun. Yang laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Sebelum Nabi Musa jadi Nabi dan setelah Nabi Musa jadi Nabi, itu mereka hadapi. Lalu apa kata Nabi Musa kepada mereka? Allah mengatakan, mana ayatnya jemaah? Nah, di surat Al-A'raf ayat 128 Allah mengatakan, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbir. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Kenapa? Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini milik Allah, bukan milik fulan wala Allah naga. Itu Fir'aun ketika itu berkuasa, merasa dia yang memiliki bumi. Nabi Musa mengingatkan kepada kaum, bumi ini Allah, Allah akan wariskan kepada siapa dari hambanya yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Sekarang sabar. Artinya ada keyakinan yang tumbuh dalam diri kita, sabar. Pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Dan terburu-buru tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau kita itu bela diri kita sendiri karena nafsu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Kita di dalam kegiatan itu kan ada apa? Suaranya lebih keras lagi. Selama itu kan sudah jelas itu haram. Kalau cepat apa lagi? Ulangi. Ada nggak dengar? Apa lagi ada pengerjaan di sini jadi agak berisik nih soalnya nih. Insya Allah nanti senam. Olahraga Ustaz. Jadi kita olahraga. Iya olahraga. Kita berteman. Karena kita tahu karena sudah kita banyak pelajaran. Nggak jelas Afan. Yang dekat kok, yang baca tadi bisa didengar. Singkatnya apa singkatnya? Ya singkatnya gini, karena kita nggak di apa, karena kita udah pengalaman karena kita udah belajar bahwa itu haram, jadi kita tidak mungkin memindah. Tapi bagaimana caranya untuk kita, apakah kita terus bersilaturahmi? Atau boleh kita stop karena itu sudah pengawalan tidak sesuai dengan akidah. Maksudnya lebih dekat Ustadz, jadi pertanyaannya ya. Ustadz bisa ya. Jadi pertanyaannya ibu ini ada kegiatan senam menggunakan musik dan sebagainya yang tentunya dilarang Ustadz. Nah ketika mengetahui bahwa itu dilarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah berhenti dari kegiatan itu yang berarti terputusnya silaturahmi atau bagaimana Ustaz? Ya, barakallahu fiik, masya Allah, pertanyaan menarik jamaah. Kenapa perempuan perlu senam sih? Biar sehat. Makanya kalau kepingin sehat, jangan pakai pembantu, jangan pakai mesin cuci, jangan pakai apa lagi. Masya Allah, orang dulu itu sehat. Kenapa orang dulu gak ada waktu senam sih? Kita lihatlah, nenek-nenek itu gak ada senam, gak ada waktu fitness, apa semua. Karena mereka semuanya dikerjakan dengan fisik mereka, sehingga mereka hidup sehat. Kenapa sekarang orang itu butuh infus water yang isinya jeruk, yang isinya apa lagi? Macem-macem lah, diisi macam bumbu-bumbu sama dia kalau di tempat minum. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang-orang yang sekarang masak dengan bumbu instan, sehingga bumbu-bumbu itu tidak ada di tubuh dia. Dia perlu tempat lain untuk memasukkan hal tersebut. Baik, itu cuma selingan. Kalau berkaitan dengan ya tempat senam, kadangkala orang senam itu dengan musik, dengan pakaian yang seperti itu di pinggir jalan ditonton orang banyak, ya Allah ya. Padahal tujuannya senam itu sehat. Tujuannya senam itu agar kita sehat. Maka bisa dilakukan tanpa musik, tanpa bisa dilakukan tanpa di luar orang sehingga ditonton oleh orang laki-laki kadangkala. Kadangkala instrukturnya itu perempuan di atas panggung ya, yang ikut senam kakek-kakek, nenek-nenek ngeliatin perempuan itu, tentunya instrukturnya ya yang menggoda lah, sehingga berbahaya untuk keimanan orang-orang. Baik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bicara silaturahim. Anda ingin meluruskan, silaturahim itu artinya menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan darah, dengan kerabat. Ini disebut silaturahim. Berbuat baik kepada kerabat kita, berbuat baik kepada paman kita, bibi kita, keponakan kita, sepupu kita, itu disebut silaturahim. Yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, yang Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskannya akan masuk neraka. Itu rahim. Adapun dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, yaitu menjaga ya hubungan ukhuwah, persaudaraan sama mereka. Baik, terus apa yang bisa kita lakukan supaya hubungan tetap terjaga? Tapi kita juga tidak terjebur dalam hal tersebut. Minta maaf sama mereka. Datang kepada mereka. Ada kegiatan-kegiatan yang aman dari kemaksiatan. Kita hadir. kemudian kita pun bisa, mamanya kalau bicara kumpul mereka untuk senam ya, dengan musik ya, dengan macam-macam seperti itu, kita bisa bikin kegiatan yang lainnya yang tetap ada kebersamaan di sana, bahkan kita bisa berdakwah kepada mereka. Mana yang lebih diutamakan? Kita nih, kalau diundang ke sebuah pernikahan, diundang ke sebuah pernikahan, wajib muslim itu diundang pernikahan, wajib hadir apabila dalam satu kota. Tapi kalau di tempat pernikahan tersebut ada kemaksiatan, maka dosa dia datang. Gak boleh dia datang. Di situ ada umpamanya striptease. Ada penari ininya, ini itu. Kita datang. Ini undangan Ustaz untuk menjaga tali. Ini ukhuwah Islamiyah dan kerabat biasanya yang undang pernikahan tersebut. Gak boleh datang. Dan engkau sebagai seorang mukmin, jadilah lentera yang menerangi. Mukmin itu seperti pohon kurma. Dilemparin batu, kena angin atau apa, Masya Allah, dia tetap tegar. Dan ketika dia dilemparin batu, yang turun adalah buah-buah buat orang-orang yang dibawanya. Muslim itu seperti nahlah. Tadi nahlah, pohon kurma, nahlah. Seperti lebah. Dia datang ke bunga-bunga, dia ambil yang terbaik, dan dia tidak rusak bunga tersebut. Maka jadilah seperti itu, tetap jaga hubungan baik dengan mereka dengan cara yang lain. Bahkan kalau bisa kita mendakwain mereka, gimana tetap ada senam untuk sehat umamanya, tapi tanpa hal-hal yang terlarang dari agama, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk hidup sehat. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir nih. Pak Ustaz, alhamdulillah anak kami dan calon mantu sudah mengikuti kajian sunnah dan sering hadir juga di kajian Ustaz. Namun, bagaimana sikap anak-anak ketika minta oleh paman atau bibinya untuk mencukur jenggotnya pada waktu resepsi nanti? Nah, apa yang harus anak-anak lakukan, Pak Ustaz, untuk tidak menyinggung keluarga besar dari wanita? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Haibati fillah. Jenggot ini kok diributkan terus ya? Kenapa sih? Ada apa dengan jenggot ini? Surya Paloh pakai jenggot. Surya Paloh. Nah, kita lihat sebagian pejabat pakai jenggot. Kita lihat pemain bola pakai jenggot. Pemain bola siapa yang masih pakai jenggot? Banyak pemain bola yang pakai jenggot. Apa diributin mereka? Ada yang ribut sama mereka. Cuma kalau sudah bicara agama, orang itu memang benci kalau bicara agama. Kalau berjenggot karena mode, semuanya oke. Ya sudah, engkau mau pakai jenggot, engkau merasa itu tampan buat dirimu, enggak apa-apa. Tapi kalau bicara agama, kenapa banyak yang tidak suka? Karena mereka beranggapan, engkau yang pakai jenggot merasa lebih baik dari yang tidak berjenggot. Ukurannya ukuran iman. Betul memang sebenarnya. Orang yang memanjangkan jenggotnya ini, kalau karena iman, kalau karena gaya, hari ini dia berjenggot, besok dia potong, besok jenggotnya jadi 3/4, jadi tinggal 1/4, seperti itu. Karena bukan karena mengikuti sunnah Rasul SAW. Bagaimana sikap kita? Kembali kita bicara dengan bijak. Sampaikan kepada mereka. Bahwasanya ana minta maaf sih. Sayang pahala ana harus pergi. Kalau ana potong, ana sekarang berjenggot dapat pahala. Ana yakin ana mendapatkan pahala. Ketika ana potong hilang pahala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjenggot padahal beliau adalah orang yang paling tampan. Nabi Isa berjenggot, Nabi Yusuf, semua nabi-nabi mereka berjenggot. Ada dengan cara yang baik, mohon maaf lah. Artinya mohon maaf kepada mereka. Sampaikan mohon maafnya. Kalau ana melakukan ini semua karena kecintaan ana kepada Rasulullah SAW. Ana menghargai, ana menghormatin ya, besannya, calon mertua, keluarga yang lain. Tapi tetap cinta kepada Nabi SAW lebih besar di diri ana. Sekali lagi ana melakukan ini hanya ingin mendapatkan pahala. Dan mohon maaf, ana akan terus belajar. Ana akan terus ngaji. Mungkin mereka akan berdapat, oh iya, tapi kan ada yang bicara sunnah ini, itu macam-macam lah. Mereka mau seperti itu. Iyalah, anak akan terus belajar. Doakan semoga Allah memberikan hidayah sampai anak meninggal dunia. Itu dengan bahasa-bahasa yang positif, semoga mereka bisa menerima, bahkan mereka bisa mengamalkan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kali ini. Apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.